Lihatlah itu yang di sana, orang berkumpul bising suaranya, wajahnya merah dibakar marah, sang dewa nasib sedang berduka. Di depan pabrik minta keadilan, hanyalah janji membumbung tinggi, tuntutan mereka membentur baja. Lagu orang tak berdaya, mencoba mempertanyakan haknya, dituduh pengacau kerja, dianggap pahlawan kesiangan, bisa berbahaya. Jangan bertanya, jangan bertingkah, robot bernyawa teruslah bekerja, sapi perahan di zaman modern, mulut dikunci tak boleh bicara. Keadilan hanyalah janji membumbung tinggi, tuntutan mereka membentur baja, terus bekerja atau di PHK. Inilah lagu orang tak berdaya, mencoba mempertanyakan haknya, kacau kerja, dianggap pahlawan kesiangan, bisa berbahaya. Inilah lagu orang tak berdaya, mencoba mempertanyakan haknya, dituduh mengacau kerja, dianggap pahlawan kesiangan, bisa berbahaya. Inilah nasib orang-orang bawah, tidur berjajar menciptakan mimpi indah, bekerja terus bekerja, mencoba membalik nasib, ternyata susah. Lihatlah itu yang di sana, orang berkumpul bising suaranya, wajah.